Mitra bisnis, beberapa hari belakangan ini, arus lalu lintas sekitar Tanjung Priuk macet total. Pelabuhan Tanjung Priuk disebut dalam situasi darurat. Analisa penyebab kemacetan menyebut beberapa faktor, termasuk bea cukai yang lambat memeriksa kontainer, juga banyaknya peti kemas yang overstay di pelabuhan, sampai kondisi pelabuhan yang memang sudah tidak memadai menampung volume impor yang terus menanjak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisaris Indomobil Sukses Internasional, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda soal kondisi ini? Sekarang ini itu kita bagi dua ya, di dalam pelabuhannya sendiri dan di luar ya. Di luar itu kan masalah angkutan ini terkena dampak kemacetan. Ya, jadi sehingga sebetulnya biasanya angkutan itu bisa 3 rate, itu zaman 3-4 tahun yang lalu. Sekarang 1 rate aja mungkin belum bisa begitu. Pernah zamannya Pak JK dulu mau dipecahkan dengan menambah angkutan gitu. Tapi itu bukan solusinya. Solusi yang paling tepat adalah memang mengurai kemacetan. Dan kita lihat transportasi itu, beban jalan yang dialihkan malam hari juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena truk itu jalan malam pun juga macet. Selain itu, truk itu harus menginap di lokasi pabrik gitu. Jadi dia uang ongkos ya, itu yang di luar gitu. Jadi masalahnya kemacetan. Khususnya dari timur ke barat, daerah Priok, lalu Priok ke Tangerang, dan dari daerah timur sana, Bekasi sampai ke Cikampek menuju ke Tangerang. Ini kan problemnya di situ gitu, tidak ada akses langsung untuk kendaraan itu. Ya, sebetulnya salah satu jalan keluarnya adalah mengefektifkan kereta api begitu. Yang jadi problem kereta apinya antara pelabuhan sampai ke stasiun, antara tempat pabrik sampai ke stasiun, itu pun juga mengalami kemacetan. Jadi kereta api tidak bisa dipakai gitu. Yang sebetulnya sangat efektif untuk mengurangi kemacetan. Yang di dalam pelabuhan sendiri itu ada berapa hal yang sebetulnya 2-3 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu zamannya Ibu Sri Mulyani, itu kami sudah bekerja sama untuk membentuk yang namanya jalur prioritas. Dan itu sangat menolong. Jadi proses bea cukai itu bisa diperpendek sampai hanya beberapa jam saja untuk mereka yang mendapatkan fasilitas jalur prioritas. Jadi mereka yang rapornya bagus itu melakukan proses pengeluaran barang sangat cepat. Barang importnya sudah bisa didapatkan 2-3 hari sebelumnya, sehingga begitu tiba terus bisa langsung tarik keluar. Yang belum berhasil waktu itu kami usulkan untuk closing. Jadi begitu kapal menyandar, kontainer itu langsung naik ke atas truk tanpa diperiksa karena dalamnya sudah ketahuan isinya. Dan itu cuma beberapa perusahaan saja gitu. Ya, ada 132 perusahaan yang mendapatkan fasilitas jalur prioritas dan itu mencakup 80% dari produk import. Jadi sangat besar. Nah, sekarang ini ketambahan kemacetannya adalah karena barang konsumsi juga masuk meningkat. Kemudian juga tidak imbang antara kenaikan dari barang masuk, kesiapan dari pelabuhannya sendiri, dari sisi infrastruktur kerasnya, krain dan sebagainya, fasilitas pemindahan ya. Dan konyolnya di sini adalah begitu barang ini tidak bisa keluar, yang disalahkan adalah importirnya ya. Padahal tidak mungkin importir mana dia mau bayar demurrage gitu. Selama barang itu bisa cepat keluar dari pelabuhan, dia akan lebih efisien begitu. Terus kemungkinan juga masalah prosesnya. Dan lagi memang kalau kita lihat banyak investor yang masuk, ini kan barang-barang apa itu capital goods. Capital goods itu kan juga bertambah. Masalah yang menumpuk semuanya jadi satu, dan pelabuhannya sendiri kapasitasnya juga rendah. Ya, kalau kita bandingkan dengan Surabaya, Surabaya itu lega. Jakarta, Priok ini sudah bukan main lah. Itu mesti tidak mungkin hanya di pelabuhannya sendiri gitu. Mau pabriknya ditambah, tapi arealnya kalau tidak ditambah pun juga untuk manuver itu sudah susah gitu. Masuk ke pelabuhan itu napasnya jadi susah untuk bernapas di dalam itu. Dan ini semua buat pengusaha menjadi beban biaya yang bukan main. Anda bisa pikirkan kalau peti kemas di pelabuhan itu nongkrong 2 hari, ya itu langsung ditarik overbringen masuk ke gudang. Dan itu bayar, angkat kontainer bayar, pemindahan harus bayar, sewa forklift, kemudian nyimpannya di gudang juga bayar. Ini kan bukan main gitu. Jadi artinya biaya-biaya yang dikeluarkan yang sebetulnya tidak perlu itu terjadi di situ. Satu gambaran, transport kita dari, katakan dari Lampung ya, dari Sumatera Selatan ke Priok, itu harganya lebih mahal daripada kalau kita ekspor dari Priok ke Hamburg. Anda bisa bayangkan jaraknya 16.000 km dari Priok ke Hamburg. Itu lebih murah daripada ongkos dari Sumatera Selatan ke Priok, dari Kalimantan ke Priok. Fasilitas kita yang tidak dikembangkan secara memadai, secara tepat, perencanaannya juga beres begitu. Karena kita tahu kita mengundang investor, investor sudah masuk, tapi pelabuhannya tetap seperti zaman waktu penjajahan Belanda begitu. Jadi memang tidak bisa sepotong-sepotong gitu. Dan dicarikan solusinya mengatakan bahwa ini kan sudah berapa lama dibentuk tim percepatan arus barang gitu, yang tidak menyelesaikan masalah karena infrastrukturnya tidak dikembangkan gitu. Jangan disalahkan mobilnya banyak, mobilnya bukan mobilnya yang banyak, infrastrukturnya masih zaman batu gitu. Ini problem semua ya. Kemudian juga ya tentunya masalah yang memang harus dicermati, bagaimana prosesnya sendiri, proses administrasi juga harus dipercepat. Semakin cepat semakin baik gitu, barang itu bisa cepat kosong itu. Saya juga mencurigai bahwa fasilitas di pelabuhannya sendiri untuk peralatan itu juga kurang. Ini tidak sinkron. Demikian Komisaris Indomobil Sukses Internasional, Gunadi Sinduwinata. Saya Wendy Lim.